Secara umum, semua para nabi dan semua para rasul kita imani. Kita meyakini kebenaran mereka dan kita menghormati mereka tanpa pilih-pilih. Adapun khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain. Secara umum mereka semua orang yang utama. Secara umum mereka semua adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu-Nya. Namun keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Dari sekian banyak para nabi, ada 5 orang para nabi yang paling utama, yang disebut dengan ulul azmi. Siapa saja itu? Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ya, ini semua disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ini, satu yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menyebut Nabi Muhammad adalah nabi besar, tidak masalah. Kenapa? Dari sisi keutamaan yang dimiliki oleh nabi kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Beliau adalah penutup para nabi. Dan beliau membawa kitab suci Al-Quran, yang kitab suci ini itu sebagai muhaimin wa syahid, yakni sebagai saksi dan penghapus untuk syariat-syariat sebelumnya. Maka tidak masalah kalau sampai ada orang yang menyebut nabi kita Muhammad dengan sebutan nabi besar, tidak masalah. Bukan berarti kemudian sebutan itu menunjukkan berarti dia pilih kasih atau pilih-pilih para nabi, tidak. Karena kita melihat dari sisi keutamaan yang ada pada diri beliau yang tidak dimiliki oleh para nabi. Ada pertanyaan, kenapa akidah Asy'ariyah atau Sufiyah begitu banyak dibandingkan akidah Ahlu Sunnah, terutama di Indonesia? Terutama di Indonesia. Masya Allah. Ya, secara umum di Indonesia atau di belahan dunia manapun, Islam itu sedikit daripada yang lain. Kaum muslimin itu sedikit daripada yang lain. Di antara umat Islam, yang ahlu sunnah lebih sedikit. Itu secara umum. Adapun di Indonesia, kenapa orang-orang yang mengikuti paham Asy'ariyah dan Sufiyah itu lebih banyak daripada orang-orang yang berpemahaman ahlu sunnah? Yaitu dilihat dari awalnya. Kalau kita melihat, ya, prinsip ahlu sunnati wal jamaah salafiyah yang murni, itu kalau zaman-zaman dahulu itu belum ada yang membawa secara independen atau secara menyeluruh, yang ada secara person. Mungkin ada di kalangan person-person yang masih memiliki prinsip yang murni, prinsip salaf yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ada. Namun secara menyeluruh semuanya memahami itu, atau sebagian besar atau kelompok tertentu, belum. Dan memang waktu itu Indonesia lebih banyak mengambil paham Asy'ariyah atau Sufiyah, karena memang mereka dulu yang lebih banyak apa dikenal oleh masyarakat, dan mereka yang lebih dahulu masuk ke negeri kita. Adapun Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum bisa terbilang Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dibandingkan dengan paham-paham yang lain, khusus Indonesia, bisa terhitung baru, ya. Bisa terhitung baru. Oleh karena itulah, banyak sekali orang-orang yang menganggap asing keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang belajar prinsip Ahlus Sunnah, langsung, ini pemahaman dari mana? Ini aliran apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pemahaman atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru saja muncul dan tersebar di tanah air. Adapun sebelumnya, itu lebih dominan dengan keyakinan-keyakinan yang beragam yang diasung dan dibawa oleh masing-masing kelompok. Yang Asy'ariyahnya membawa paham Asy'ariyah, yang Sufiyahnya bawa paham Sufiyahnya, yang Mu'tazilahnya bawa paham Mu'tazilahnya, masing-masing membawa pemahaman sendiri-sendiri. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Salafiyah terhitung baru kalau dibandingkan dengan pemahaman mereka untuk Indonesia, ya. Adapun kalau dibilang secara umum kebenaran, ya kebenaran itu sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kebenaran itu sudah ada. Namun untuk melihat perkembangan Ahlus Sunnah dan Salafiyah di tanah air terhitung masih baru. Karena banyak orang yang masih belum paham, karena mereka di awal mereka sudah lebih mengenal terlebih dahulu keyakinan-keyakinan yang lain dan paham-paham yang lain. Apakah ada sunnah meneteskan air di kepala ketika wudu? Wallahu a'lam. Yang sunnah bahkan yang wajib, ya, mengusap, bukan ditetes, ya. Bukan ngambil air kemudian ditetes di kepala atau dicipta-cipta, bukan. Tapi yang wajib, ya, itu diusap, ya. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, dan hadisnya ada dalam kitab Umdul Ahkam, Rasul sahabat Utsman mempraktekkan wudunya Rasul, di antara prakteknya beliau mengusap kepala. Ya. Jadi bukan dipercikin atau ditetes, tidak, tapi diusap. Apabila orang tua kita meninggal dan keluarga mengadakan tahlil, bagaimana sikap kita? Kalau kita bisa memahamkan kepada mereka, maka kita pahamkan kepada mereka. Kita memberikan masukan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Diterima walhamdulillah, ditolak bainahuma bainallah. Urusannya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita? Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut. Yang penting dipahamkan dengan cara yang baik, disampaikan bagaimanakah prinsip Islam ketika ada orang yang meninggal, wahagata, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Apa konsekuensinya bagi seorang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk? Konsekuensinya adalah mereka adalah kafir, bisa keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengecam dalam Al-Qur'an orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ucapan manusia. Allah sangat mengecam. Sebagaimana dalam surat Al-Muddathir. Dalam surat Al-Muddathir ketika ada seorang pembesar Quraisy, ya, yang ingin untuk menghasut umat manusia agar menentang Al-Quran. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sihir dan Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkan orang ini ke dalam neraka saqar. Besar konsekuensi. Mengapa sampai ada daulah Islam yang memaksakan agar umat Islam meyakini kalau Al-Quran adalah makhluk? Ya tentunya untuk hadumul Islam wa ahli. Dan tidak layak sebuah daulah yang kemudian undang-undangnya adalah Al-Quran itu makhluk kemudian dikatakan sebagai daulah Islam. Tidak layak, ya. Keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan sesat. Tidak pantas bagi sebuah daulah dikatakan daulah itu adalah daulah Islam kalau meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan kemudian kita mengkafirkan, tidak. Tetapi ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat. Adapun apa tujuan mereka untuk memaksakan keyakinan seperti ini kepada rakyatnya? Ya tujuannya yang paling inti agar mereka menolak dan menentang Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, berarti gak wajib untuk diimani, gak wajib untuk dijalankan. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan makhluk, berarti Al-Quran sama seperti ucapan makhluk yang lain. Ucapan makhluk yang lain bisa diterima, bisa tidak. Demikian pula Al-Quran berarti. Bisa diterima, bisa tidak. Itu tujuan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Untuk ditolak, tidak diyakini. Namun prinsip yang benar, Al-Quran bukan ucapan makhluk. Ucapan Allah, firman Allah wajib untuk diimani dan wajib untuk diyakini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.